Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan kitab Al-Qawl As-Sadid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab termasuk dari syirik adalah apabila seseorang ia beristi'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang akan masuk ke bab yang setelahnya. Disebutkan oleh al-muallif rahimahullah bab minasyirki ay yastaghitha bighairillahi aw yad'a ghairahu. Bab termasuk dari syirik adalah apabila seseorang ia beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighatsah itu artinya seseorang memohon bantuan dalam salah satu perkara yang membahayakan dirinya. Nah, yang dia mengkhawatirkan nasibnya. Artinya dalam perkara-perkara yang membahayakan. Yang membahayakan dan mengancam nyawanya, sehingga bila seseorang meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam bab tersebut, maka disebut dengan istighatsah. Dengan istighatsah, sehingga dari sisi cakupannya ia terkhusus pada perkara-perkara yang fihi syiddah, yang di dalamnya ada bahaya yang mengancamnya. Naam. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dalam peristiwa perang Badar, kita mengetahui bagaimana pasukan kaum muslimin dari sisi jumlah lebih sedikit dibandingkan pasukan mereka orang-orang musyrikin. Dari sisi persiapannya juga demikian. Nah, sehingga dikala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang fihi syiddah, yang padanya ada perkara yang mengancam keselamatan demikian pula nyawanya. Nah, sehingga ketika seseorang dalam kondisi mengalami hal tersebut, ketika ia beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka ia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Seperti seorang takut adanya para perampok yang mengepungnya. Seperti seseorang takut akan banyaknya binatang buas yang ada di sekitarnya. Itu istighatsah. Dia beristighatsah. Atau takut bahaya adanya satu kaum yang akan mencelakakan dirinya. Sehingga ketika dia memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla, pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Taala agar ia diselamatkan dari hal tersebut, maka apa yang dia minta secara istilah dikatakan ia beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yad'a ghairahu, ataukah seseorang ia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dari kesyirikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya isti'adzah pada bab yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasannya. Demikian pula istighatsah atau secara umum berdoa meminta perkara apa saja yang di dalamnya berisikan ta'zim, pengagungan kepada zat yang dia doa, yaitu Allah Azza wa Jal, maka tidak boleh seseorang ia peruntukan untuk makhluk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila ia berdoa kepada makhluk, maka ia terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya perkara kesyirikan itu tidak harus berat dilakukan oleh seseorang. Perbuatan syirik tidak harus seseorang membutuhkan pengorbanan untuk mewujudkannya, itu tidak. Nah, bahkan hanya sekedar dia menglafazkan sesuatu, berdoa kepada jin contohnya, meminta agar jin tersebut bisa menyelamatkan dirinya, atau menyebut nama seseorang yang telah wafat agar ia bisa mendapatkan perlindungan darinya. Hanya sekedar ucapan yang mungkin diucapkan oleh seseorang sekian detik, tidak sampai semenit. Nah, tidak butuh dia berteriak-teriak, ya kan? Tidak butuh dia keluar rumah. Tidak butuh dia harus berusaha sehingga menyebabkan keluar keringatnya, tidak. Hanya menggerakkan lisan sekian detik saja sudah menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dan ia mendapatkan ancaman yang demikian membahayakan nasibnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara-perkara atau bahaya-bahaya kesyirikan itu terkena kepada dirinya. Ini mengingatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya al-jannah aqrabu, bahwasanya al-jannah itu lebih dekat pada diri salah seorang di antara kita dibandingkan tali sendalnya. Nah, dibandingkan tali sendalnya. Surga, neraka juga demikian. Artinya sangat mudah bagi seseorang yang masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula sebaliknya, sangat mudah bagi seseorang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat, min sakhatillah, dari murka Allah azza wa jalla, la yulqi laha balan. Dia mengucapkannya dalam keadaan tidak memperhitungkannya apa yang dia ucapkan tersebut, menganggap itu kalimat yang ringan, mudah di sisinya. Namun ternyata yahwi fi jahannam, menyebabkan dia tersungkur ke neraka jahannam, ab'ad min bainil masyriqi wal maghrib, lebih jauh dibandingkan jauhnya timur dan barat, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk senantiasa berhati-hati dari kesyirikan, menjaga akidahnya agar terus berada di atas at-tauhid dalam perkara apa saja yang ternilai padanya unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tawakal atau isti'adzah, istighatsah, atau dalam hal berdoa. Dia harus memberikan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini musannif rahimahullah menyebutkan ayat yang terdapat dalam surah Yunus pada ayat yang ke-106 hingga 107, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, terhadap sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu, demikian pula tidak bisa memberikan madarat untukmu. Naam, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, artinya tidak bisa memberikan kepada seseorang adanya manfaat ketika dia beribadah, berdoa kepada sesuatu tersebut. Demikian pula tidak bisa menolak dari dirinya mara bahaya yang mengancamnya. Atau sebagian ahli tafsir mentafsirkan maknanya adalah, kalau semisal dia tidak menyembahnya, maka sesuatu tersebut tidak akan memberikan madharat atau bahaya kepada dirinya. Nah, karena manfaat dan madharat itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Apabila engkau melakukan hal tersebut, artinya apabila engkau berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka engkau menjadi termasuk dari orang-orang yang zalim, minadh dhalimin. Kalimat minadh dhalimin di sini maknanya adalah al-musyrikin. Engkau termasuk dari orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Karena syirik juga dikatakan sebagai kezaliman, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Nah, akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Disebutkan di sini dengan lafaz ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Kalimat ma memberikan makna al-umum. Artinya terkena kepada siapa saja makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dari bangsa jin, na'am, bau raksa kalau di zaman kita saat ini, penunggu bukit, penunggu gunung, penunggu rumah dan yang semisalnya. Ataukah masuk pula di dalamnya orang-orang yang telah wafat meninggal dunia. Ataukah benda-benda mati seperti halnya patung, pohon. Ataukah bahkan dari kalangan para malaikat-malaikat, ketika seorang berdoa kepada malaikat, meminta kepada malaikat, atau bahkan kepada Nabi dan Rasul, seseorang berdoa menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama Nabi. Ini juga termasuk dari kesyirikan. Nah, karena yang dinilai itu sebagai perbuatan kesyirikan bukan melihat dari sisi siapa orang yang dia sembah tersebut. Nah, tapi yang dinilai sebagai kesyirikan adalah perbuatan hamba ketika dia memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kepada siapapun dia berikan ibadah tersebut, ini menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara syirik. Ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya makhluk selain Allah Azza wa Jalla tidak bisa memberikan manfaat, demikian pula madarat. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Sehingga apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang musyrikin ketika mereka membanggakan sesembahan-sesembahannya dengan istilah pamale, ya kan, apa itu pamale, kualat. Nah, kualat, jangan kamu mencela penghuni bukit yang ada di daerah ini. Bahkan ketika kamu ada di bukit tersebut, kamu dilarang mengatakan kata-kata ini, melakukan perbuatan ini karena dipercaya kata-kata tersebut dibenci oleh penghuni bukit tersebut. Apa yang kamu lakukan tidak disukai oleh dirinya, sehingga dikhawatirkan nantinya kamu akan tersesat, akan tertimpa bahaya, tertimpa demikian dan demikian. Diistilahkan dengan istilah kualat. Nah, dengan istilah kualat. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang tidak benar. Karena di dalam ayat ini Allah secara tegas mengatakan ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Nah, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran kisah seorang Nabi Allah Azza wa Jalla ketika mendakwahi kaumnya, kemudian kaumnya mengatakan inna lanaraka alihatana bisu, kita memandang bahwasanya Tuhan-Tuhan kami ini akan menimpakan kepada dirimu tersebut kejelekan. Dari kisah Nabi Hud alaihi assalatu wassalam. Naam. Maka beliau alaihi salam dengan dipenuhi jiwanya dengan nilai-nilai tauhid mengatakan kepada kaumnya fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Ketika kaumnya mengatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka yang dicela oleh Nabi Hud alaihi salam akan menyebabkan murka, marah sesembahan-sesembahan mereka tersebut, sehingga mengancam bahwasanya Nabi Hud akan merasakan kemarahan dari sesembahan-sesembahannya, diistilahkan dengan kualat di zaman kita saat ini. Jangan mencela si ini, akan kualat kamu. Nah, maka Nabi Hud alaihi salam mengatakan fakiduni jami'an tsumma la tunzirun, silakan berikanlah kepada saya tipu daya dari sesembahan-sesembahan yang kalian percayai tersebut, tsumma la tunzirun, jangan lagi ditunggu. Jangan lagi ditunggu. Karena beliau percaya Allah tabaraka wa taala yang akan melindunginya, percaya bahwasanya Allah subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memberikan manfaat dan menimpakan bahaya kepada makhluknya. Nah, dan yang demikian dipertegas pada lafaz ayat yang berikutnya, masih dalam surat Yunus pada ayat yang ke-107 Allah berfirman wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada dirimu kemadharatan, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menangkalnya kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang tertimpa kemadharatan, Allah takdirkan kemadharatan tersebut menimpanya, maka tidak ada sama sekali seorang makhluk pun yang bisa terlepas dari madharat tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki pada diri seorang hamba adanya kebaikan, adanya rahmat, fala radda li fadlih, tidak ada sama sekali satu makhluk pun yang bisa menolak dari karunia keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasul saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah perintahkan di dalam ayatnya qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri darran wala naf'a, adanya andil di dalam menimpakan kemadharatan, tidak pula andil di dalam memberikan manfaat pada diri Rasul sendiri saja beliau tidak bisa mewujudkannya, karena beliau adalah makhluk ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Seiring dengan kemuliaan beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, kedudukan beliau yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, beliau tidak mampu mengatur adanya kemadharatan untuk dirinya, adanya manfaat untuk dirinya, karena semuanya itu biadillah, di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bila Rasul saja tidak bisa melakukan yang demikian, apalagi makhluk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada seorang yang dia menyembah Rasul salah, meminta agar dirinya ketika dalam kondisi terjepit, ketika dalam kondisi tertimpa kemadharatan, berdoa menyebut nama Rasul agar Rasul menyelamatkannya, salah. Karena dalam ayat tersebut Rasul mengatakan pada diri beliau sendiri saja tidak bisa melakukannya, apalagi ia berikan untuk umatnya. Naam, ia selamatkan umatnya, karena itu semuanya adalah wewenang Allah, berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Terkadang seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana dia terus berada di atas tauhid. Naam, dengan Allah berikan kepada dirinya penyakit, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, ia sudah meruqyah, ia sudah berobat ke dokter, banyak berdoa, banyak bersedekah, tapi ternyata tidak ada terlihat hasilnya. Nah, banyak akhirnya seseorang dia futur. Banyak akhirnya seseorang dia memilih alternatif tradisional, katanya mendatangi seorang dukun tujuannya ingin mencoba jangan-jangan bisa sembuh. Nah, mendatangi orang pintar, barangkali saja dia memiliki benda-benda yang apabila dia kenakan maka menyebabkan akan mendapatkan kesembuhan. Subhanallah, subhanallah. Ini perkara yang perlu untuk seseorang benar-benar menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya. Nah, agar jangan sampai nantinya dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan ternyata akidahnya rusak, dipenuhi dengan perkara-perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya dilakukan adalah terus bersabar, terus melakukan upaya-upaya yang dibolehkan secara syariat tanpa menodai tauhidnya, tanpa menodai tauhidnya, dengan dia meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan satu-satunya adalah Allah Azza wa Jal. Bahkan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, ketika seseorang dia menyandarkan kesembuhannya kepada seorang dokter, itu dikatakan sebagai kesyirikan, walaupun tidak sampai syirik besar, namun dihukumi oleh mereka para ulama sebagai syirik kecil. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada ayat yang tadi kita sebutkan sebagai dalil bahwasanya doa wajib untuk kita memberikannya kepada selain Allah. Nah, tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Bila seseorang melakukannya, Allah menyebutkan innaka idzam minadh-dhalimin, sesungguhnya kalau demikian engkau termasuk dari orang-orang yang zalim kepada Allah tabaraka taala. Artinya adalah al-musyrikin, orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu." Maka harapkanlah atau carilah di sisi Allah itu rizki, wa'buduhu, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang merasakan usahanya mengalami kesulitan, maka jangan dia meminta kelapangan rezeki kepada makhluk, jangan dia meminta solusi dengan doa kepada makhluk yang telah wafat. Nah, ataukah mencari alternatif-alternatif melalui orang-orang pintar, dukun, jangan. karena itu termasuk dari kesyirikan. Berdoa mengharap rizki, meminta rizki ketika diberikan untuk selain Allah, maka termasuk dari kesyirikan. Wa'buduhu, dan teruslah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sembahlah Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan meminta rizki yang diiringi dengan doa yang padanya ada unsur harap agar doanya dikabulkan. Wajib untuk seseorang memberikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diberikan kepada makhluk. Nah, di zaman kita saat ini kan banyak orang ngalap rizki, mencari rizki bukan kepada Allah. Nah, tapi melalui cara-cara alternatif. Ketika seseorang membuka warung, maka diwajibkan untuk menanam di warungnya tersebut pasak-pasak dari benda-benda tertentu yang harus ditanam di pojok sisi kanan, sisi kiri, dan yang semisalnya. Bahkan di tiang-tiangnya harus dibacai bacaan-bacaan tertentu. Nah, belum lagi nantinya kotak uangnya tersebut harus dikasih jimat, tulisan-tulisan yang gak jelas lafadznya, dibungkus dengan kertas putih, ditaruh di kotak uangnya dengan harapan agar supaya nantinya semakin laris dagangannya. Faya subhanallah. Nah, ini semuanya adalah termasuk dari kesyirikan yang dilarang di dalam Islam. Seorang muslim tidak demikian. Seorang muslim dia murni berdagang, berusaha dalam keadaan seiring dengan berjalannya usahanya, dia berupaya untuk menjaga tauhidnya. Menjaga tauhidnya. Nah, kalau orang yang tidak mengerti tauhid di luar sana, subhanallah, kita melihat kisah-kisah yang memprihatinkan. Kisah-kisah yang memprihatinkan. Dipercaya harus melakukan demikian dan demikian. Nah, dipercaya harus tiap malam-malam tertentu dia bertapa di pesisir pantai. Nah, dipercaya nantinya dia harus melakukan pantangan ini dan pantangan itu. Faya subhanallah. Belum lagi menyebabkan akhirnya timbul saling hasad sebagian dengan sebagian mereka. Nah, itu sudah menjadi hal yang biasa bahkan. Faya subhanallah. Saling beradu dukun. Ketika ada penjual yang kebetulan sama dari sisi apa yang dia jual, melihat saudaranya atau orang yang di sampingnya tersebut lebih laku dibandingkan dirinya, dia datang ke dukun. Nah, dia khawatir jangan-jangan orang tersebut memakai sesuatu. Nah, falhasil akhirnya terjadilah yang terjadi. Orang tersebut merasa dinakali oleh orang yang di sebelahnya, datang lagi ke dukun, ke orang pintar. Sehingga yang terjadi adalah saling hasad. Benarlah yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya yang diinginkan oleh syaitan adalah menjatuhkan kalian dalam perkara-perkara permusuhan dan kebencian antara sebahagian kita dengan sebahagian yang lainnya. Ini misi syaitan, menyebabkan akhirnya seorang terjatuh ke dalam al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan saling membenci. Inilah misi-misi syaitan wal-iyadzubillah. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh ma'alif di sini rahimahullah adalah firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat yang kelima. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa man adallu, dan siapakah yang adollu, yang lebih sesat, yang lebih sesat dibandingkan mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla kepada sesuatu la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa menjawab doanya tersebut ila yaumil qiyamah, hingga yaumil qiyamah. Wahum an du'aihim ghafilun, disebutkan pada lafaz ayat Al-Quran, mereka lalai, lupa, tidak tahu, tidak mengetahui apa yang mereka doai tersebut. Nah, tidak tahu mereka apa yang diminta oleh orang-orang tersebut. Nah, karena dia adalah benda yang mati. Nah, benda yang mati. Kalaulah mungkin dia meminta kepada makhluk, kepada jin contohnya, mereka bisa mendengar, namun dia tidak bisa menjawab apa yang dia inginkan tersebut. Karena itu di luar dari batas kemampuannya. Yang menentukan nasib seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan dengan lafaz wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat. Menunjukkan perkara kesyirikan adalah perkara yang sangat menyesatkan seorang hamba dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dari surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga menyebabkan dengan jalan kesyirikan tersebut seseorang berpaling dari jalan menuju surga Allah dan menuju neraka dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a, dan siapakah yang menjawab seseorang yang tertimpa kemadharatan ketika dia berdoa kepada Allah. Berarti yang dia inginkan adalah istighatsah, ya kan? Karena istighatsah adalah permintaan kepada Allah dalam perkara-perkara yang sangat berbahaya, yang mendesak. Nah, ma fihi syiddah. Dia berharap agar Allah Azza wa Jalla melindungi dirinya dari hal tersebut. Kita kembali kepada ayat, siapakah yang menjawab seseorang yang tertimpa kemadharatan, idza da'ahu, apabila dia berdoa kepada Allah, wa yakshifus su'a, dan yang menolak kejelekan itu darinya. Menunjukkan Allah satu-satunya yang bisa mewujudkannya. Pertanyaan di dalam ayat ini bermakna ingkari, pengingkaran. Dalam arti kata tidak ada seorang pun yang bisa menjawab doanya seseorang yang tertimpa kemadharatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pula ada seorang pun yang bisa menolak bahaya kemadharatan kejelekan yang akan menimpanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Bahkan keyakinan ini juga diyakini oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika mereka dalam kondisi terjepit, maka mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka orang-orang musyrikin tersebut berada di lautan, ketika itu mereka berada di kapal di laut yang diombang-ambingkan oleh ombak yang besar yang mengancam nyawa mereka, maka disebutkan da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka orang-orang musyrikin faham bahwasanya yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah satu-satunya zat. Mereka tidak berdoa kepada Lata, Mereka tidak berdoa kepada Uzza, mereka tidak berdoa kepada Manat atau kepada jin-jin. Yang mereka minta adalah Allah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan doa mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada padanya kesyirikan. Naam. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan perkara-perkara kesyirikan tersebut. Ini menunjukkan apabila ada seseorang yang dia memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan orang-orang musyrikin, yang meyakini bahwasanya yang bisa menimpakan kepada dirinya, yang bisa menangkal kemadharatan pada dirinya, menolak adanya bahaya, keadaannya jauh lebih parah dibandingkan orang-orang musyrikin jahiliyah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Beberapa ayat yang tadi kita sebutkan sebagai dalil bab yang diuraikan oleh ma'alif rahimahullah, bahwasanya al-itighathah kepada makhluk dan berdoa kepada makhluk ini minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Sehingga kita diajarkan oleh musannif rahimahullah, ketika dalam kondisi terjepit, agar kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu, perkara apa saja, apa yang kita inginkan tersebut, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minta kepada selain Allah. Kalau kita melakukannya, Allah sebutkan innaka idzam minal zalimin. Kalau demikian engkau termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah, artinya adalah al-musyrikin, orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, wal'iyadz billah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.